الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-47 dan setelahnya dari surah Hud, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. Yani Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah mengingatkannya untuk tidak lagi berdoa dengan sesuatu yang tidak dia mengetahuinya. Karena Nuh alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya putranya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara putranya ini kafir. Baik, putranya kafir dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk putranya ini diselamatkan. Alasannya Nuh alaihissalatu wassalam, innahu min ahli, ya Allah, putraku termasuk keluargaku. Allah mengingatkan, innahu laysa min ahlik, putramu itu bukan termasuk keluargamu yang aku janjikan keselamatan untuknya, karena dia kafir. Yang dijanjikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya orang-orang yang beriman dari kalangan keluarganya dan yang lainnya yang mau mengikuti Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Innahu amalun ghairu salih. Oleh karena itu Allah mengatakan, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Jangan lagi engkau pernah meminta kepadaku sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Maka pada saat itu Nabiullah Nuh mengakui kesalahan, kekeliruannya. Minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilmun. Wahai Rabbku, aku minta perlindungan kepada Engkau dari meminta kepada Engkau sesuatu yang aku tidak ketahui. Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah atas perbuatanku yang salah, wa illa taghfirli wa tarhamni. Dan jika sekiranya ya Allah engkau tidak mengampuni aku, tidak merahmati aku, aku minal khasirin, maka aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Kesalahan, kekeliruan ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan itu dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni. Sama seperti Adam alaihissalatu wassalam, ketika salah keliru diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Beda dengan iblis. Iblis diingatkan kalau salah keliru dia, bukannya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru semakin angkuh. Barakallahu fikum. Baik, mengatakan Rabbi bima aghwaitani, ya kan? Dia justru mengatakan, wahai Rabbku, karena engkau sudah terlanjur menjadikan aku menyimpang dari jalanmu, baik, maka dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus dan lanjut melakukan kesalahan itu, mengusahakan dan mengupayakan apa, kejelekan dan kerusakan. dan terus membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dilaknat dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh barakallahu fikum, iblis dengan keangkuhannya dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama melakukan kesalahan. Adam melakukan kesalahan, iblis melakukan kesalahan. Tapi satunya membangkang, satunya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan dan kekurangan. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Adam alaihissalatu wassalam dan ditinggikan derajatnya. Maka ini akan tetap berlaku terus barakallahu fikum, berlaku terus sampai hari kiamat. Maka Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan itu langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon Rabbi wa illa taghfirli wa tarhamni, ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni aku dan tidak merahmati aku, maka aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Barakallahu fikum. Artinya ketika orang itu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, minta rahmat, maka dia akan terbebas dari apa? Kerugian. Dan siapa yang tetap terus dengan penyimpangannya, maka dia akan rugi. Qila ya Nuh, bi salamin minna wa barakatin 'alaik. Maka dikatakan kepada Nuh alaihissalatu wassalam, turunlah wahai Nuh barakallahu fikum, karena setelah mendarat barakallahu fikum di atas bukit Judi, tidak langsung turun barakallahu fikum, tidak langsung turun kecuali setelah dipastikan keamanan dan kondisi memang layak untuk mereka turun barakallahu fikum, turun dari kapal tersebut. Qila ya Nuh bihtu bisalamin minna. Dikatakan kepada Nuh alaihi salatu wasalam, maka turunlah engkau wahai Nuh dari perahu, bisalamin minna, dengan keselamatan dari kami. Wa barakatin 'alaika, dan keberkahan atas engkau, wa 'ala umamin mimman ma'ak, dan juga keberkahan keselamatan atas umat yang mengikuti engkau, mengimani engkau. Barakallahu alaikum. Wa umamun sanumatti'uhum, dan umat-umat yang akan datang nantinya. Baik. Ini kan keturunannya Nabi, orang-orang barakallahu fikum, orang-orang yang ada di atas perahunya Nuh alaihi wasallam, orang-orang yang beriman semuanya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian berkembang nantinya. Karena hanya yang ada di atas perahu Nabiullah Nuh itu yang ada, yang hidup di atas muka bumi. Barakallahu fikum. Kemudian berkembang ulang. Baik. Dari situ ada ulang yang barakallahu fikum beriman, ada pula yang kafir. Baik. Yang beriman tetap dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kafir ini kata Allah Subhanahu wa taala, sanumatti'uhum. Sanumatti'uhum, niscaya kami akan berikan kenikmatan juga untuk mereka. Baik, orang kafirnya, munafiknya, musyrikinnya. Baik. Numatti'uhum tsumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Nikmat yang sementara sedikit di dunia ini, kemudian kami akan adab mereka dengan adab yang sangat pedih. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nuh alaihi salatu wasalam dikatakan Abul Bashar Tsani, bapak manusia yang kedua. Karena yang memiliki keturunan yang ada di atas perahu itu adalah hanya orang-orang yang merupakan keturunannya Nuh alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Mereka telah yang berkembang biak. Barakallahu fikum. Menjadi banyak. Bersuku-suku. Wallahul musta'an. Ada yang beriman, ada yang kafir. Makanya di sini Allah mengatakan wa umamun sanumatti'uhum, dan ada nanti akan datang umat-umat yang kafir, kami berikan kenikmatan sementara di dunia ini. Tsumma yamassuhum min 'adzabun alim, kemudian kami akan azab mereka dengan azab yang sangat pedih. Kemudian Allah mengakhiri kisah Nuh alaihi salatu wasalam di surah ini dengan ucapan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Demikianlah berita, berita gaib kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Yani kisah Nuh alaihi salatu wassalam tidak ada yang mengetahuinya. Barakallahu fikum. Melalui Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita bagaimana perjuangan Nuh alaihi salatu wasalam, kesabaran beliau dalam berdakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kunta ta'lamu anta wa la qaumuka min qabli hadha." Engkau tidak tahu kisah ini. Tidak pernah dengar sama sekali. Demikian juga umatmu, tidak pernah dengar kisah Nuh. Baik. Tidak pernah ada yang mengisahkannya. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Sebelum ini engkau tidak tahu sama sekali. Bagaimana Nuh alaihissalam, bagaimana perahunya, bagaimana ininya, bagaimana itunya. Bagaimana dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anaknya, bagaimana keluarganya. Engkau tidak mengetahui sebelum ini. Demikian juga umatmu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Fasbir. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad. Seperti bersabarnya Nuh alaihi salatu wasalam. Dan bersabarnya nabi-nabi yang diutus sebelum engkau dari kalangan azm minar rusul. Begitu sabar dan tegarnya mereka dalam berdakwah. Fasbir. Maka kisah ini sebagai barakallahu fikum tasliyah. Tasliyah itu hiburan. Barakallahu fikum, pelipur lara. Yani bahwa engkau wahai Muhammad, engkau diperlakukan tidak bagus oleh kaummu, bahkan berusaha untuk membunuh engkau. Apalagi yang lainnya, ini kata-kata kotor, kata-kata keji, itu sudah biasa. Sampai usaha pembunuhan mereka lakukan. Perlakuan ini juga dilakukan oleh setiap umat terhadap nabi-nabi mereka. Maka fasbir, bersabarlah engkau. Bersabarlah engkau dengan kondisi keadaan ini. Barakallahu fikum. Fasbir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal 'aqibata lil muttaqin." Karena sungguhnya kemenangan itu akan diraih tetap bagi orang-orang yang bertakwa di dunia dan di hari akhirat. Orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang akan mendapatkan kebaikan. Maka kisah-kisah umat-umat terdahulu sebagai pelajaran. Barakallahu. Pelajaran tentang keteguhan hati, pelajaran tentang kesabaran, pelajaran tentang semangat, pelajaran tentang kedermawanan, pelajaran tentang, ya ini banyak pelajaran-pelajaran yang diambil. Barakallahu. Pelajaran tentang ketauhidan dan akibat dari perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ini sebagai pelajaran yang pasti. Innal aqibata lil muttaqin, sesungguhnya kemenangan dan keberuntungan akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Ini barakallahu fikum beberapa ayat yang kita bacakan sebagai pengingat untuk kita dan penambah ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutupnya ke pertemuan majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.